أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. dan mereka tidaklah karena besarnya pemahaman, tidaklah mereka berselisih karena perselisihan prinsip dan cara beragama. Bukan karena perbedaan asal usul, warna kulit, dan yang lain tidak. Oleh karena itu, misalnya akhir yang muncul, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "An-nasu 'ala majalu wal juhala 'ala ulama." Orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui, dan orang bodoh itu cenderung menjadi musuh ulama. Sehingga sekarang bukan hanya umat Islam itu tidak nyambung dengan Islamnya, malah berbalik memusuhi agamanya sendiri. Ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu, saat sekarang ada segelintir orang yang ingin kembali kepada Al-Qur'an wa Sunnah, mendapatkan penentangan bukan dari Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, tapi dari umat Islam sendiri. Sekarang ini antara kebingungan dan kesesatan, bingung memilih cara beragama yang mana, tersesat karena salah pilih di dalam manhaj, akidah, prinsip dan pemahaman. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menggariskan, "Tara tufikum amraini inna masaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati." Kalau aku tinggalkan kalian di atas dua perkara, jika kamu berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selamanya kitabullah wa sunnati. Bagaimana tidak Allah mensifati Al-Quran, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu mustaqim." Ihdina siratal mustaqim. "Laqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin." Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa hukum al-mithlil baydha, aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran putih bersih, saking gampang jelasnya, lailuha kana'aliha, malamnya seperti siangnya. "La yazimu anta ba'di ila halikum." Tidaklah ada orang yang menyimpang pasti bersih. Hadirin sekalian, kalau kita bandingkan pada zaman dahulu, Rasul saat ini, kalau kaum muslimin masih ada di tengah kaum muslimin, manusia masih dikawal oleh ulama-ulama iman dan sunnah, tidak perselisihan ini berkuat dan keadaan. Tapi kita tidak perlu putus asa, dan kita tidak boleh kecil hati, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah dhahirina 'ala al-haqq la yadhurruhum man khalalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik." Terus-menerus senantiasa ada sekelompok umat, sekelompok orang yang komitmen di atas kebenaran dan tidak tergoyahkan karena cibiran dan cian permusuhan dan gesekan yang mereka dapatkan dari masyarakat, dari orang, sampai datang perkara Allah. Itu kemenangan. Dan menang itu menang hujat dari berarti siapapun tidak akan bisa mengalahkan kebenaran yang dibawa oleh Firman, yaitu Najib. Dan siapapun tidak akan bisa mengalahkan argumentasi mereka. Apalagi di depan kesesatan dan kebenaran. Makanya sering saya katakan, kalau ada ahli sunnah wal jamaah jilbab khalas sama ahli bid'ah, itu saking bodohnya ahli sunnah. Karena kebenaran tidak bisa didukung dengan dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah. Kalau toh dia menganggap Quran Sunnah itu adanya adalah mudasyabihat yang dipakai atau takwil-takwilnya dari yang dia angkat, sehingga seakan-akan ayat itu berpihak kepada pemikirannya, hadis itu mendukung pemikirannya, tapi sejatinya adalah takwil-takwil batil yang terlalu rajin. Ya Allah katakan, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Walaupun binatang bin Bakar, kalian ikutin ekor-ekornya sapi, maksudnya sibuk dengan keduniaan, terutama ternak. Wastabdul rizqi, sibuk dengan sosok tanah. Wataraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Illa sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kuasakan kehinaan. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kehinaan yang sekarang didapat umat Islam, kemunduran, bahkan bukan hanya itu, kalahnya di berbagai macam ini, tidak bisa kecuali rujuk ila dinil Islam. Dan kembali kepada dinul Islam melalui hati kuat yang kokoh, yaitu Al-Kitab wa Sunnah. InsyaAllah, dengan itulah umat akan bisa meraih kejayaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab, kami dulu kaum terhina, kemudian dijayakan oleh Allah Islam. Dengan Islam, siapa yang sekarang mencari kejayaan selain Islam, Allah akan menjaga. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Muhammad, Ju'ila sabaru ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan bagi orang yang menyelisih perkara yang dipuji. Dengan demikian, tidak ada langkah yang paling tepat. Yang pertama adalah ma'rifat kunci Islam, ma'rifat dan hakimiyah mengenai agama Islam. Hadirin sekalian, apa itu Islam? Ditegaskan oleh para ulama al-Islam menurut bahasa dan terserah diri. Menurut istilah memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna am, yaitu seluruh tata cara ibadah yang kemarin dari masa ke masa dan zaman ke zaman sesuai dengan syariat Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika beribadah kepada Allah dengan satu yang disyariatkan, maka agamanya Islam, dia menjadi muslim. Umatnya juga begitu, dan semua para nabi muslimun dan agamanya Islam. Adapun Islam menurut arti khusus adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerah kepada Allah dengan cara mentauhidkan. Jadi berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Sehingga dari sekalian tidak akan mungkin kita itu beragama dengan baik kalau tidak mengetahui tauhid. Sehingga dari sekalian seluruh para rasul, para nabi, dakwah yang paling ditekankan, tema-tema yang paling diutamakan adalah tauhid. Di antara yang firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa istaghfiru lahum. Bahkan dikatakan oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqil, setiap dakwah para rasul, para nabi selalu menekankan an i'budu Allaha wa istaghfiru lahum, dan setiap dakwah ini tidak bisa diingkari. Mengajak ke tauhid, menafikan syirik, mengajak kepada hak, menafikan batil, dan selalu berakhirnya ada amar ma'ruf dan nahi munkar, ada sunnah dan bid'ah, ada syirik, ada tauhid, ada taat, ada maksiat, ada iman, ada kufur, ada halal, ada haram, ada ibadullah wajtani mutlak. Jadi ini sekalian beragama setelah itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan patuh dengan berbagai macam ketaatan, dan taat itu ialah melaksanakan perintah Allah jauhi haramnya. Makanya orang itu belum bisa dikatakan taat kalau hanya bisa melaksanakan perintah Allah tapi jauhi haramnya, belum bisa. Banyak pada Islam sholat ya sholat, tapi inna sholat dan ta'anin fahsyai wa munkar, kan juga dan nomor. Makanya dikatakan oleh ulama, Siapa yang sholat, sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya sama dengan tindaknya sama saja. Sholat, tapi maksiat panjang, kata orang SDFJ, sholat terus maksiat jalan. Haji, haji menuju Allah, bahkan ada yang 2 kali, 3 kali, tapi rumahnya di kontrak pelancuran mungkin Rokel masih senang. Aktivitas pelanggaran-pelanggaran dalam masalah dagangnya, malah jika sudah dagang sudah enggak, bahkan mereka berprinsip mas enggak bisa kaya kita kalau enggak perlu dalam cari duit. Terus orang dari berbagai macam lancu aturan Islam, nah baru kaya. Ini mungkin kenapa jadi sakit? Karena mereka sholat-sholat hanya seremonial kosong dari penghayatan. Gak usah jauh-jauh pak, kok bisa ada orang sholat habis sholat nyolok sandal? Itu saja sudah ada ya. Padahal saya yakin semua orang yang sholat minimal baca Ta'awudz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa Ta'awudz itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Lu habis kutuk setan kok jalan bareng. Itu setannya kalau bisa nampak, ya Allah, aku berusaha dapat ya. Ya, satu kurang ajar untuk mengukur sekarang sepakat. Haji, haji, surah Allah. Allah memberikan mereka ketika keluar masuk masjidil Haram kayak malaikat. Sumpahnya masih gede. Jangan sampai lupa pak, keluar jendah sudah kembali kepada asal muasalnya. Gak sampai Pekalongan, gak sampai Jakarta, gak sampai Sumatera, gak sampai Surabaya, gak sampai Madura, itu sudah kembali kepada aslinya. Haji gak membekas. Pada panggilan yang pertama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kenapa? Karena hanya haji bukan ala nabi, ala tradisi, kadang haji ala kadarnya. Pokoknya haji tiba-tiba dipanggil Pak Haji. Itu secara sosial. Itu ingin dipanggil dong. Namun kan repot kalau sudah haji, padahal kan panggilannya susah. Apa-apa. Sampai ada cerita, ada orang yang habis haji mengundurkan diri dari pengurus ketua RT. Kenapa habis haji pun masih dipanggil Pak RT? Dan yang mengumpulkan warga Pak Ustaz, saya malam hari ini mengundurkan diri dari pengurus RT. Ada apa RT lain? Kira-kira untuk waktu RT-RT dengan umur tak 5 tahun. Ya, setelah haji pun masih panggil Pak RT. Dan yang mundur. Itu haji berdoa. Ada sebuah Allah yang sendiri haji itu dahsyat. Pembersihan sampai Rasulullah katakan, kaya umat satu umum. Seluruh tidak ada. Yang selanjutnya dari sekalian Tuhan Barakatuh Bersyid Jumwa Ahli Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan Tauhid, patuh dengan berbagai macam ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Rukunnya ada 5. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan masing-masing ada arahannya, rukunnya, syaratnya, dan ada hikmah di balik itu. Syahadat, pengikhlasan, pengabdian hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan mencari ketenangan hidup. Apalagi Rasulullah mengatakan, "Juridan qurratu 'aynin bis-salat." dijadikan ketenangan hatimu di dalam sholat. Zakat cobaan jika yang miskin supaya tidak terjadi kesedihan dan memberikan suatu pressure yang cukup bagus. Akhlak berkarimah apa? Dermawan. Dan terdistribusinya kekayaan secara merata dan adil. Kuasa jelas Rasulullah SAW dan juga Allah memberikan satu hikmah tahqiqut taqwa ta'ayyakum tattaqun dan taqwa adalah melaksana menjaga diri dari perbuatan dan menjaga diri dari api neraka yang melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya dan haji memberikan suatu pelajaran jihad bil mali wal anfus ya semuanya dikerahkan dan itu semua dihajiakan diberikan kepada Allah tidak ada yang lainnya. Bagaimana semua itu jalan meninggi mensinggung membuat tempatnya karakter Islam berarti disini ada salahnya di dalam beragama ada apa namanya konsekuensi di dalam kita menerjemahkan Islam ada Islam begitu indah. Subhanallah yang saya tanya, zaman Rasulullah atau Rasulullah yang paling sunnah? Begitu tidak putih sampai Rasulullah mengatakan musim itu belum di masa tanda syarh aku pernah tak melawas berperang musim takut sebelum sepuluh satu bulan sekarang pun di depan mata tidak takut ada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW status kita adalah Kusahum kabusah usaih, kabusah isaih. Seperti ibu imajir. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, karena Rasulullah s.a.w. menegaskan, وَلَيَتْلِفَتَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِكُمْ وَلْوَحْنَا Wahan, menimpa umat Islam. Menggelayuti jiwa umat Islam, yaitu hukum dunia wa barakya dunia, cinta dunia kecil. Sehingga kuat kita lakukan umat yang sehat. Harus diolah, harus kembalikan. Nah, tolong ucapkan, kuat. Konsep Islam, prinsip Islam, ajaran Islam sudah sempurna. Artinya tidak ada satu kebutuhan hidup manusia yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yang telah dijelaskan dalam Quran. Dan tidak ada satu urusan dunia akhirat yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulullah. Sampai Allah Subhanahu wa Taala bersifat Al-Quran, wanazalna min Al-Quran lima wasyifa dan juga menimbulkan sifat ibtiyan dan dikulisi. Sampai Rasulullah SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun berarti di situ dan tuntas fina al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sehingga ini sekalian seorang muslim ketika melakukan apapun sebelum melakukan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sesuaikan dengan qaulullah wa rasul. Oleh karena itu seorang muslim ketika berbuat apapun amalan sekecil apapun harus selalu diukur oleh dalil. Makanya katanya para ulama, ilmu itu mahal Allah. Qala Rasulullah, qala adri. Kalau sudah tidak ada qala Allah, qala Rasul yang qala, lah adri saya tidak tahu. Karena bangunan beragama itu bangunan tauqifi nunggu dalil. Ada dalil syarat, tidak ada dalil stop. Sehingga para ulama dari hadis-hadis tadi membuat satu kaidah aslinya ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan dan aslinya makanan itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makanya kalau ada orang bilang mas kalau dari kalau acara-acara tradisi takdiran macam-macam selamat tahun yang lainnya istimewa dilarang mana dalil biasanya begitu. Cara itu tidak mana dalil. Kita balik, karena tidak ada dalil. Lalu sekarang anda mengatakan mana dalilnya jangan takdiran. Lalu itu mana dalilnya silakan takdiran. Ayo balik-balikan itu saja. Itu hanya jalan kenapa? Man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada petunjuk dari tolak. Man ahdasa bi amrina. Siapa yang mengadakan dalam urusanku ini. Dan tolong mengucapkan ikhwan, Rasul hadir bukan urusin dagang, bukan urusin pertanian, tapi urusin syariat. Berarti dimaksudkan man ahdasa bi amri syariat wa din. Makanya perkara yang baru ada dalam masalah bukan syariat, bukan agama, ada masalah, silakan bikin mobil komputer, silakan. Karena fi amrina amru syariat wa din. Jika ada orang mengatakan bid'ah hasanah itu kan dulu enggak ada mobil, sekarang ada mobil, celana dulu atau sufi sekarang begitu. Ini urusan dunia, ini masalah ini masalah yang salah. Yang kita inginkan adalah bid'ah fikri. Karena Rasulullah ada urusan yang jika demikian ada kesalahan, ada suatu faedah yang mulia yang harus kita pahami. Segala sesuatu yang ada kemiripan dengan ibadah, tapi Rasul tidak menyuruh, padahal potensi untuk dilakukan. Kalau itu memang bagus pada zaman Rasulullah, mungkin dilakukan. Tidak dilakukannya menunjukkan bid'ah. Kalau dilakukan menunjukkan bid'ah dan ditinggalkan, ya sudah. Saya ulang lagi kaidahnya, Mas. Kalau ada sesuatu yang nampak seperti ibadah atau baiklah, tapi tidak ada anjuran dari Rasulullah, padahal di zaman Rasulullah tidak ada penghalang untuk melaksanakan. Kalau itu baik, berarti mengamalkannya berkah dan meninggalkan sunnah. Contoh, maulid. Kira-kira si contoh, maulid. Kalau memang maulid dan itu merupakan contoh sunnah yang ini, mungkin tidak dilaksanakan zaman Rasulullah. Mungkin ada tidak penghalang, tidak. Apalagi Rasulullah sebagai seorang yang punya hadirat, susahnya apa? Sementara perangkat-perangkat untuk melakukan maulid sangat mungkin. Rasul pintar bahasa Arab. Apalagi kalau hanya sekedar baca selawat, Rasul jagonya kalau memang itu sunnah. Kok tidak dilakukan Rasul menunjukkan tidak sunnah? Hadis fitnah. Contoh hadis zaman Rasul mungkin tidak mungkin karena ada orang mati. Memang orang mati cuma sekarang tahu. Zaman Rasul ada tidak orang mati? Mungkin. Mungkin tidak kalau maksudnya yang dilakukan Rasul mungkin urusan makanan untuk melakukan keadilan zaman Rasul apakah ada urusan makanan, ada kurma, ada roti, kebab, ada kalau untuk berkatnya. Kalau urusan Rasul memimpin tahlilan, Rasul paling kelas deh. Arab asli dibanding Jawa, kok tidak ada apa-apanya. Kok Rasul tidak melaksanakan, padahal banyak orang meninggal dunia. Kalau itu sunnah dibutuhkan, tidak dilaksanakan, menunjukkan bid'ah. Itu kaidah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wafat. Pernah tidak bapak dengan kita kalau mau melaksanakan mungkin apa susahnya Rasulullah untuk memimpin tahlilan? Orang yang paling pasir bahasa Arabnya, orang paling pintar berdoa, orang paling pas kalau untuk urusan doa tidak perlu kirim doa. Apalagi hanya sekedar Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang menjadi surat favorit. Mau mengaji Al-Fatihah, pulang dari haji Al-Fatihah, mungkin kumpulan Al-Fatihah, sumbangan di masjid Al-Fatihah, tahlilan Al-Fatihah. Gak ada sekali-kali yang Al-Fatihah dengan Nabi Muhammad SAW Al-Baqarah. Itu memimpin tahlilan yang jadi apal, apalagi jamaahnya. Al-Baqarah. Jadi itu bagi ikhwan, ada kebiasaan di Indonesia kalau menjelang Idul Fitri atau Ramadan itu apa namanya penawar jasa baca Quran di kuburan itu bahkan sampai perantai perantiswah jadinya sih diswah 40% Al-Baqarah 35% subhanallah. Ini kan jadinya jaga. Padahal Rasulullah katakan ikra'ul Qur'an wa la ta'kulu bihi, baca Al-Qur'an jangan kamu makan dengan baca Al-Qur'an itu. Dia demikian dari kesalahan. Kalau kita sudah memahami hal itu, jadi praktek-praktek yang ada, walaupun dibungkus dengan suatu bungkus yang baik, al-aris bil-ahasana, tidak bisa mengukur. Rasul kasih contoh, ya, memberi kaidah, ya, memberi petunjuk, ya, pernah nggak beliau mengembangkan? Kalau tidak, pembuat bin'atul. Mas, kalau ada orang bilang bin'ah, hasanah dalilnya fa'inna kulla bin'atin tolaka, kalimat kul itu selamanya tidak bisa diartikan setiap. Alasannya kadang-kadang dalam bahasa Arab kalimat kullu itu memiliki makna ba'd, sebagian berarti sebagian dekat, ada yang hasanah, sebagian ada yang sesat. Itu argumentasi dia. Orang-orang yang kita bertanya-tanya pakai ayat ini dan yang lainnya, coba Pak terusin hadis setelahnya. Fa'inna kulla bin'atin dalalah wa kulla dalalatin binar. Kalau anda mengatakan kulla bin'atin yang pertama tidak selamanya memiliki arti setia, berarti fa'inna kulla dalalatin juga tidak memiliki arti setia. Bisa saja memiliki makna sebagian. Kalau kita artikan sebagian bid'ah itu ada yang tidak sesat, dan sebagian sesat ada yang tidak masuk neraka. Paham gak mas? Ya, kalau dia mengatakan kalimat kullu itu tidak selamanya bermakna setiap, berarti kalimat yang setelahnya setiap kita artikan sebagai bid'ah ada yang tidak sesat, dan sebagai sesat ada yang tidak masuk neraka. Mungkin coba mereka dalam satu hadis saja bid'ah dan jumlah yang hadis pun pertama diartikan ba'ad, yang kedua gak mau, gak mungkin ada orang mau terima ada sesat yang tidak masuk neraka. Sehingga dari sana kalau kita dipun dalam bahasa bid'ah itu kan gak ada dalilnya. Hasanah apa? Gak mungkin kita anggap hasanah kalau gak ada anjurannya. Gak mungkin kita ngomong ini baik, ini buruk kalau gak ada petunjuk. Kita katakan sholat baik karena ada Allah, Allah Rasulullah yang mengatakan baik. Sedangkan sholat baik karena ada anjurannya baik. Kita tidak mungkin mengatakan baik di dalam agama tanpa ada panduan dari. Kalau memang seperti itu, Pak Lihat, bid'ah dalam satu sisi artinya sesuatu yang tidak ada dalilnya, hasanah ada dalilnya, bisa tidak ketemu. Dan tidak kasih arti, kalau bid'ah sesat, hasanah baik, berarti di sini ada sesat yang baik. Dan kalau kita sekarang ada ustaz yang ceramah tentang bid'ah hasanah, berarti Bapak Ibu sekalian, kita pada malam hari ini kita bahas sesat tapi baik, baik tapi sesat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang sesat tapi baik, dan menjadi orang baik tapi tidak sesat. Kalau bisa semua ada, dan kalau kita tantang dari itu mana? Oh, balai contohnya adalah balai balai sholat tarawihnya umat. Mana bukannya sudah dikasih contoh Rasul itu? Rasulullah yang berubah dari pertama, kedua, ketiga, yang kedua, tempatnya baru berjauh, tanpa diwajibkan, berarti bukan bid'ah lagi. Pembukuan mushaf, mana bid'ahnya? Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna alaina jam'an wa qur'ana. Sungguh kami berkewajiban untuk membimbingnya dan

seperti itu, jika dipaksakan maka perkara itu akan menjadi bid'ah. Yang kedua, jenis ibadah harus ada petunjukannya. Contoh jenis-jenis ibadah ada nazar, ya, ada puasa, ada sedekah, ada zakat. Kita katakan jenis-jenis ibadah ini Islam sahih dianjurkan karena ada dalil. Kalau tidak ada dalil, contoh salat kafaratul aum. Jika orang-orang suku kita atau negara kita melakukan dikenal dengan sholat kafaratul baul, yaitu sholat nafsu kencing, karena mereka meyakini kencing itu menjadi penyebab siksa kubur supaya lolos, maka di sholat ini itu sholat kafaratul baul. Dari mana ini dari? Allah melalui Rasul. Sholat sholat kafaratul baul seperti ini. Ya Ahlul Quran, awtiru jelas. Wahai Ahlul Quran, awtiru salat pendek. Sehingga muncul salat pendek. Hidha ma'adukum al-amra wa'liyar ka'ruhani. Jika di antara kalian ingin menyengaja sesuatu dan hukum, maksudnya salat dua rakaat, muncul salat istikharah. Ma'amin abdin yudhibu dhanban. Ya, tidaklah ada seorang hamba yang berbuat dosa. Summa tawadda, kemudian wudu, summa yusallil hadain, kemudian salat, summa yastaghfirullah ta'ala, kemudian baca istighfar, illa ghafarallahu lahu khotoyahu. Muncul salat taubat. Tapi dari mana salat kafaratul lahu? Ada lagi salat kafaratul lima fardhi. Apa yang dimaksud dengan salat kafaratul lima fardhi? Sholat untuk menembus sholat-sholat selama satu tahun yang bolong-bolong dari sholat wajib. Dengan sholat itu orang akan diamankan dari siksa sanksi hingga di sholat. Begitu juga sholat rawatib yang dilakukan pada saat musim Syaban yang jumlahnya 12 rakaat. Bagaimana sholat rawatib? Jenis-jenis ibadah ini kita harus pertanyakan dalilnya mana. Kalau ada, lanjut. Kalau tidak ada, stop. Yang selanjutnya, apa namanya? Setelah sebuah jenis ada, alias kalau ada jumlah sekian-sekian, ketika kita ibadah harus kita bisa buktikan dalilnya. Contoh umur 4, asal 4, maghrib 3, isya 4. Karena ada dalilnya. Setelah sholat membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, kita 4, 3, 50 kali. Karena ada dalilnya, belum 3. Hadar Tawaf 7, sa'i 7, lempar jumlah 7. Tapi saya tidak mau nilainya sudah dikutipi, tambahnya jadi kan lebarnya jadi 9. Tidak bisa. Jadi kalau ibadah itu kaitannya dengan jumlah, maka jumlahnya itu harus ikut dalil. Kalau dalil itu 3-3, contoh yang 1, akikah laki dua perempuan satu, apa kan? Mungkin contoh yang terakhir adalah subhanallah adzan. Suatu contoh yang paling praktis untuk menyumbangkan Allah Akbar, kenapa Pak? Gak tiga, gak tiga. Apalagi aku tambah dari Asyadu ala ala ala ala ala ta'ala. Coba saya ada ta'ala. Jangan kena beli tiga, tambahin ta'ala, jangan tambah dari. Apalagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kena bahasa Allah sesal. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada wahyu enggak ada? Tidak ada satu riwayat pun ada yang menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kenapa kita salah? Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Gak kita boleh tambah wafatuh wa ini atau assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Janganlah dibuat masalah pahalanya. Siapa mengucapkan salam assalamualaikum dapat 10, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30, kenapa gak 10, 30, apa 60, dan 60 juga itu. Man qara'a rahmat min kitabillah falahu fihi hasanatun falhasanatu bi'ashri amsalha fala aqulu wa lillahi hamdu walakin alimna kullu hamdu. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah mendapatkan satu kebaikan, satu kebaikan dilipatkan 10 kali, kenapa tidak dilipatkan 20 kali? Jadi apapun baik itu ibadah atau bahasa atau sanksi, satu. Orang berzina berapa? Mas yang belum nikah berapa? Satu. Berapa lagi? 100. Terima kasih. Ada jumlah rajam apa namanya rajam dibunuh, cabut 100, dibuat 1 tahun. Berapa lagi 5 tahun? Dari itu loh Pak, ibadah itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau ibadah itu terkait dengan jumlah, maka kita tidak boleh menambah, mengurangi tanpa ada dasar. Ini nomor 3. Nomor 4. Kalau ibadah itu terkait dengan kaifiyah tata cara. Subhanallah, dengan bagaimana Rasulullah memperagakan sampaikan mimbar, caranya rukuk, caranya sujud. Cuma itu sekarang angkatan atau bapak-bapak ini siapa? Atau sholat aku gak benar dan sholat aku mampu atau bapak-bapak ada yang tak perlu tulis bapak ada tata caranya rukuk, ada tata caranya sampai saking detailnya bagaimana cara untuk meletakkan tangan di lututnya semua dijelaskan oleh Rasulullah kaifiatnya, sujud kaifiat caranya. Itulah ibadah. Itu juga muasa caranya nandar, caranya tobat, caranya sa'i, caranya baca Quran. Subhanallah, coba bayangkan ada sekalian tanda cara buat hajat-hajat dijelaskan. Dari mulai masuknya keluarnya, bagaimana perkara-perkara besar, apalagi diberikan di bawah Nabi, tidak ada satu penjelasan pun. Sementara hajat orang banyak, bahkan Pak, untuk syiar orang jalan mana buat hajat sama maulid Nabi, buat hajat suatu pribadi, masuk wajib-wajib gak ada orang yang tahu. Sementara maulid Nabi spektakuler dilakukan jutaan orang. Bagaimana Rasulullah menjelaskan tata cara buat hajat, tidak menjelaskan tentang masalah maulid Nabi, ada lagi jatah darahnya. Tidak, kita katakan ini sunnah. Ini dianjurkan. Ada soal masalah kecil mau baca dan dijelaskan. Apalagi ada keyakinan, kalau sudah diam sholat. Sholli ala Muhammad berdiri. Nabi datang. Makanya marhaban, marhaban ya Dajjal Husaini. Marhaban kan sama itu. Sholatullah. Ini semuanya. Masalah bagim Rasul hadir disambut ruangannya disemprot di bagaimannya diyakini Nabi Muhammad datang. Lalu kalau memang Rasulullah SAW memang betul bisa hadir di dunia, ngapain ke Jawa berdiri Mekah pulang kampung itu kata minimal pernah marah apa yang orang Jawa. Dan kalau seandainya dari sekalian yang mengatakan peringatan kaum Nabi malam itu 1000 persen ada Rasulullah sudah cukup bingung mana yang mau didatangi, mau bareng yang oleh dia saudara Muhammad di sana marhaban, di sini juga marhaban bareng. Ini aja mustahil. Tapi itu terus Coba masya Allah dan sekalian, kalau orang Islam sudah di kuburan itu subhanallah masuk. Makanya saya kalau merajat membaca di buku Insilogati Nurholis Masjid, di sana ada satu kata judulnya orang Islam lebih bertauhid ketimbang orang Islam. Tak berasa ini saya bukan. Cara soal kuburan orang Protestan lebih bagus ketimbang sebagai kaum Muslimin yang memutuskan. Protestan itu sampai kaum kuburan macam itu. Jadi masya Allah sadar begini sampai begini hadis tidak ayat kubur kubur maalikum kubur hadis mabdu. Ilah ayatku umur. Kalau sekarang kamu dibikin susah oleh masalah, maka pergilah kuburan. Kan yang biasa orang hidup kan yang biasa-biasa saja setelah mati jadi hebat. Maka masya Allah karena pertipuan di sini, karena diambil orang. Ada yang sampai ngambil untuk bikin kopi di pagi. Subhanallah. Kopi nggak terlalu kotor dong. Ibu kelas pendidikan yang terbaca yang terbaca datang ke salah satu kuburan di daerah Jawa Timur cuma ambil tanah untuk dibikin kopi ya kan? Allah Akbar. Subhanallah. Makanya pada waktu malam terakhir Ramadan bukan sekarang ini jadi perempuan mengejar dari dokter dan mereka pada saat malam mulai berkondan menghabiskan waktu dan ini yang kuburan yang mulai sunat ambar, sunat kiri, sunat ini, sunat belum lagi yang wahbah dan mulai anak ini bakerjo penuh ini yang pikiran yang saya ingin suruh tahu. Jadinya kuburan itu digunakan untuk sebagai tempat penyelesaian segala sesuatu. Ender gagal ke kuburan, mau ujian ke kuburan, rumah tangga keras ke kuburan. Subhanallah. Ada apa ya? Rasulullah SAW mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kecuali nanti kita datang ucapkan salam, kita doakan ambil ibrah suruh kubur kainan kainan kezakir akhirat sesir. Coba aja bayangkan Pak, ada sebagian orang yang tawaf, kalau tawaf mundur begini berubah dari mana tata caranya mundur ini dalam rangka untuk menghormati katanya hanya ada Anda boleh keluar dengan posisi apa-apa, nusah ke apa. Menungki silakan asalkan bedah, rangka. Tidak ada. Bahkan ada sebagian orang mas, jangan nyelonjolin kaki ke arah Ka'bah dong. Kenapa? Ada, mana ada. Ini kayaknya. Coba aja sobat satu di Karawa Jawa kan gak hebat, permisi, amin, sampai punggung. Cara membuat ibu dalam Islam caranya assalamualaikum juga sih. Tidak usah sampai kampung-kampung. Akhirnya kalau sudah begini masa kurmanan rukuk malah melanggar. Tidak boleh rukuk kecuali kepada Allah. Itu kini ya. Kalau berapa? 4 5 5 Allah. Kalau sekarang ibadah itu terkait dengan waktu, maka kita tidak boleh lakukan sebelum orang berani berdoa. Coba ada, antum ada suhu, ada zuhur sebelum 5 menit masuk. Tas. Waktu puasa kenapa manusia tidak mau? Karena dari kemudian berpuasa macam diganti, misalnya makan, waktunya makan enak, dong tidur terus. waktunya, waktunya puasa, waktunya salat, waktunya puasa, subhanallah ya Tuhan. Seluruh ibadah yang terkait dengan waktu pasti diatur. Anda melihat sampai yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit linnas. Tidaklah ada satu ibadah yang terkait dengan waktu pasti dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh salat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Haji, waktunya Syawal, Qurban dan Hijjah. Kalau memang bebas waktu, tidak ada umroh kapan saja, tidak boleh juga menetapkan waktu khusus. Jadi bid'ah. Mas, yang sudah ditetapkan dilakukan sebarang juga bid'ah. Yang dibebaskan dilakukan waktu tertentu juga bid'ah. Umpamanya mantap, pokoknya umroh-umroh abdul kadaran terus awal bid'ah. Ada di seumur wajah sahabat cuma di sana Rasulullah s.a.w. berikan ke awal Ramadhan. Kita katakan umroh pada waktu Ramadhan bagus karena mudali. Karena Rasulullah mengatakan Omkan umroh di Ramadhan ta'adil haji dan ma'in. Umroh pada waktu Ramadhan akhirnya ma'in haji bersama aku. Inilah cara. Kalau memang sekarang ini ibadah terkait dengan tempat, maka kita tidak boleh beda. Contoh, ketika masjid tidak sah atau ketika boleh berkhusyuk di pos kambing. Kamu lihat di pos kambing ketika pos kambing. Tawaf belum lengkap ini tuannya, ternyata berlebih monas. Masa? Waktu itu kabar. Tawaf monas. Itu nyiumnya mana? Itu acara suatu tidak tempat ibadah bahwa Allah intikan ada ketika sekarang ibadah terkait dengan tempat kita tidak ada apa lain walaupun kita akan lebih mulia maka banyak intikan menjadi rumah ini ke kuburan tak boleh ini ibadah. Nah, hadis sahih setelah itu kita mengenal Islam setelah mengenal kita amalkan. Setelah kita amalkan kita dakwahkan. Setelah itu kita pupuk, kita bina dengan tahlil wa tasbih. Insyaallah dengan cara seperti ini kita tersirah. Lalu misalnya selanjutnya beragama di bawah al-basirah. Mas tolong dijawabkan saya kuatkan nanti di sini saya tegaskan. Tolong dicamkan bahwa siapapun yang ingin beragama dengan baik maka dibutuhkan al-basirah. Yang dimaksud al-basirah adalah al-ilmu wa yakin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Al-ilmu wa yakin. Nawmatni billah bin khair al-faqir bin jih. Semuanya tidak ada satupun pak kalau dijaga. Tidak ada satupun ibadah yang tidak ada ilmu. Tidak ada. Makanya sungguh disadarkan kalau ada orang muslim itu bodoh itu ilmu. Muslim itu harus pintar, muslim itu harus canggih, muslim itu harus cerdas karena agamanya agama ilmu serba ilmu. Makanya beragama atasnya satu kebodohan kesehatan sehingga kenapa ada ungkapan nasar dari salah seorang sahabat bahwa orang ahli ibadah satu, orang alim satu yang mengamalkan ilmunya lebih ditakuti oleh syaitan ketimbang 1000 ahli ibadah yang bodoh. Kenapa? 1000 ahli ibadah yang bodoh syaitan tidak menyesatkan saja sudah hidup-hidup duluan. Apa yang berusaha orang lain begini dari syaitan? Nah, cipunya juga sesat para malah jadi muda. Nah, syaitan sama orang ini hidup yang mau orang alim. Makanya sampai Umar ketika lewat jalan syaitan lewat jalan lain. Sehingga diri sekalian, ada suatu kisah yang menarik perlu kita sampaikan di sini. Syekh Qadir Jailani pernah digoda oleh iblis. Dalam satu riwayat, dia jalan pergi, kemudian tiba-tiba ada naungan yang sangat gelap. Rindang ternyata mendung dan suasana sangat panas. Ikuti terus perjalanan dia sampai akhirnya keluar suara, wahai Abdul Qadir, sejak hari ini apa-apa yang haram khusus buat kamu adalah halal. Dan saya hadir, saya adalah Tuhanmu. Apa katanya Abdul Qadir Jailani, ihsan ya Allah, minggat kepada Musa Allah, minggat kepada iblis, karena Allah tidak mungkin menghalalkan yang haram setelah tuntas datangnya syariat. Setelah itu mereka menghilang dan meninggalkan suara ucapan, wahai Abdul Qadir, kalau saya telah menyesatkan 70 lebih orang seperti kamu berhasil dan kamu gagal, saya goda berkat ilmu. Akhirnya yang bisa menanggir syukurkan kesesatan itu ilmu. Sehingga saya katakan ini, siapapun yang mengucap syukur, tidak mungkin kena pemikiran sesat Allah dan menyimpan tak mungkin. Karena orang yang paham sunnah masuk aliran-aliran sesat, tertarik dengan pemikiran-pemikiran menyimpan. Dan tidaklah ada suatu aliran sesat dan pemikiran menyimpan orang pun kecuali untuk orang-orang bodoh saja. Orang jahil, orang yang paham Alkitab dan sunnah tak mungkin. Karena Rasulullah SAW sendiri sudah menegaskan, man yuridillahu bihi khairan, dan khairan di sini nakira umum, baik akidah, jin, agama, ilmu, baik akhlak, baik muamalah, baik seluruhnya termasuk rumah tangga dan dakwah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'ala bihi. Siapa yang ingin dunia hendaknya dengan ilmu, waman arada al-akhirah fa'alihi bil ilm, hendaknya dengan ilmunya, waman aradahuma fa'alihi bil ilm, siapa yang ingin keduanya juga harus dengan ilmunya. Masya Allah, ucapan Imam Syafi'i sangat tepat. Beragama tanpa ilmu tidak akan membuatkan kecuali kerusakan dan kesesatan, dan orang Islam itu sendiri akan menjadi pemulang buat Islam sendiri. Mendingan tak ada yang mengunjungi Islam, rejungi Islam, merusak Islam. Dan berapa banyak Islam tercepat jelek karena action dan tidak cakir dengan Islam dalam menerjemahkan Islam. Wah, rusak. Selanjutnya, ketika kita bicara masalah agama dibutuhkan al-izzah. Ikhwan, kita tidak boleh gampang menjual harga diri, apalagi harga kehormatan agama ditukar dengan superbi, dengan ini subhanallah, dengan jabatan, dengan dunia. Yang dikatakan oleh Rasulullah, wa idun dinil arah minasyari khadid tarah fi kanan kahidu alillahi lilmudrib yusbihu alrajul mu'minan wa yusikar bilah yabiru inahu min arah minat dunia. Selaka bagi orang Arab fitnah sudah dekat, fitnah seperti malam pekan. Orang pagi mukmin sudah kamu menjual keuntungan. Kenapa itu? Izzahnya tidak ada. Makanya Allah menegaskan, ya tidak punya izzah itu sebetulnya munafik. Yaquluna la raja'na ila al-Madinah ila nukhrijanna al-'asr min al-'adad wa lillahi وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Tapi anaknya sekarang izzatnya orang itu dalam hal yang dosa maksiat. Bahkan ketika diingatkan, akhadatul izzatu bil izzun, bangga dengan kemuliaannya, bangga dengan kemunculannya, bangga dengan isbarnya, bangga dengan sikil-karatnya, punya anak tak punya istri, bangga dengan kemukaan sekarang. Ini kekelahan dan keberikan. Subhanallah, saya terlalu juga lihat orang yang agak sedikit punya efek sosial menampakkan isim orang yang minggir minggir apalagi jadi menteri jenggot terbuat apalagi sekarang ini ada sekalian jadi pengusaha besar haji ke masjid akhirnya perlu dicurigin jangan-jangan donator teroris. Subhanallah, maka jabatan ini jadi menteri jadi apapun bahwa si aksi pun agamanya dengan begini akan mempengaruhi kalau jadi menteri ini berjika cita akan menghubungnya membawa rasa-rasa agamanya tapi tidak enggak rontokin agama. Nah kalau itu baru sohek gak ada isya mata hina. Dan umat seperti kuih raja pak sampah raja itu pak jangan lihat kita pokolong aja gak minat untuk apa? Sadar jepit, karo bekas itu nyambut di bawah nama rumput, susah diambilnya itu sampah raja siapa yang minat? Pokolong aja susah malas ngambil ditarik sadarnya kena karo ditarik karo yang kena rumput untuk apa? Umat yang sangat rongsokan sampah nyampah duit dan yang lain apalagi dia ada perumahan apakah kita sedikit tidak awal ibu sudah dan dia umat ini nak biar Rasulullah maka dia sudah sedikit lah berlantung ke sirut dan ketika itu juga kalian oleh karena itu dari sekalian untuk supaya kita ibu Islam dibutuhkan kata masuk ilham komitmen apapun resikonya memegang kebenaran seperti yang dikatakan oleh Abu Dhar yang dia mengatakan awsani khalili an aqul al-haq walau kana murra kekasihku berwasiat kepadaku untuk ngomong benar walaupun baik hadirin sekalian kebenaran itu panas kebenaran itu berarti Al-Qabidu ala syuhim, Al-Qabidu ala jawab. Tapi prinsip mulia harus terus diperlakukan. Sebagai anda dan sekalian kalau kita lihat ke belakang subhanallah bagaimana Bilal bin Rabah untuk mempertahankan kebenaran ya. Kalau kita terima Bapak ya Pak Cipanggar dan Antum sekarang sudah tahu coba Tuhur ya Tuhur sekarang pas coba keluar di padang pasir derajat sensusnya 50 kemudian diletakkan badan Antum di padang pasir di titik batu Khobat Ibn Muniris dipanggar sampai terkelupas semuanya tidak menyebabkan keluar dari agama. Bahkan ketika Khobat Ibn Muniris datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ala Yusuf Rasulullah ala Yusuf Rasulullah apa kata Rasulullah Khobat dulu ada orang yang ditanam hidup-hidup kemudian daging dikelupas pisah dengan ulangnya tidak menyebabkan dia keluar dari agama. Aku melihat bagaimana ada orang yang masuk surga dan amalan masuk neraka dan amalan kan di sini berkorban untuk berharap sehingga dia tidak punya apa-apa dalam tak apa-apa dengan malam dia juga tidak mengukur ini kan untuk semua kata kodinya beragama kadir sipu yang mana diomongin orang sekarang sudah berapa kali hilangkan semuanya untuk Islam, tapi tidak hilangkan Islam untuk dunia saja. Kalau dulu mereka kehilangan dunia untuk Islam, sekarang kita hilangkan Islam untuk dunia. Makanya katanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada orang kafir, kata si fitnah, kapan? Kalau sudah dunia dicapai untuk bayar akhir. Sekarang hadir sekalian Islam dijadikan jargon-jargon untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Rasulullah SAW dari ahli kursi dari wanamin biqasat lahu man min khinsil bahi ala man wa syarafi dihihi rawahu al-Tirmidzi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya sadis orang yang gila karena ambisi kedudukan korbankan agama. Mas, kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Nah, hewan puas yang paling sakit sehingga kalau mangsa makan mangsanya di mata hidup-hidup kan mati. Kalau singa masih satu terkam dulu mati, nah kalau dibuat wajar apa alatnya istrinya akan lebih sakit sekitar apa yang digorok, disantik, digoreng loh. Itu orang ajar malah. Kalau ada mengatakan sadis pada macam macam orang kita ini lebih sadis dan lebih baik-baik sekarang dicincang makin namanya dicincang berarti gak tahu-tahu segala gimana kalau sekarang tuan sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing waduh nariknya kayak apa mas itu masih lebih jahat. Sadis orang yang gila harta ambisi kedudukan perbandaan sehingga bawahnya orang ini yang dipikir adalah besok makan siapa hewan bakteri karena kalau Rasulullah sesuatu dalam hadis yang sahabat keluarga berimam ibn Hukban dalam sahabatnya inna Allah yukhiduhu lalja'un yinja'udhani yinja'udhani. Orang sesungguhnya Allah pun benci orang yang dungu dan dikasih Sahabim bin Aswad karena minim ilmunya dan maklumatnya kencangnya di pasar suara. Kalau untuk Bapak Ibu yang ingin tidak pernah ada cerita dan akan diundang ke masjid pun susah ya, susah. Jifan bin Laili kerjai mabangkai di malam hari, Wahman bin Nahar kerjai di siang hari. Kalau malam bangkai kerjai cuma morong. Katanya bahasa kerajaan saya itu hidupnya cuma mantek, melek, nelek, nyekek, golek. Itu cok. Mantek, tidur, melek, bangun, nyengkek, makan, telek, kotoran, golek, cari lagi, mantek lagi. Udah enggak ada di tugas. Iya, ritmiknya kledek, Pak. Kalau bicara enggak ada, ceritanya kledek, tidur, agar. Kalau ada kledek, tidur, agar, kemana? Erumik, ada sebagai semua orang-orang, ada, enggak ada, sama aja. Kerja. Dan suatu panggilan dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti yang lainnya kecil sekarang kerja cuma Allah. Ayo muncul muncul. Tapi dia sekerja itu dan muncul. Dan namanya kerja Pak pagi yang diusung format sore format. Yang dipikir cuma dunia dan dunia dan akhirnya wa'alim yang diambil dunia sangat alim dalam masalah urusan dunia percaya tidak diambil apa sangat berdua dalam masalah urusan akhirat. Jangan masa Allah kalau sudah bicara masalah peluang ekonomi, wah partai duit, wah cerdas. kaca. Aduh, sehatnya banget. Blank, ngeblong. Sampai waktu sholat Jumat aja gak tahu bahan Jumat. Jadi apa, Pak? Sholat Jumat. Di Senin banyak. Bapak yang jadi khotib. Sholat Jumat dari apa? Nunjuk. Ada yang ada. Pak, sholat Jumat itu dari apa? Di Senin, Pak. Yang ada menjaga. Banyak orang-orang Islam subhanallah tidak tahu tentang agama kecuali dari warisan dari bapak moyang. Subhanallah, orang malah kuat tidak. Dengan demikian, setelah itu kita dibutuhkan untuk pasrah terhadap putusan Allah. Ini cara beragama yang sah. Pasrah terhadap putusan Allah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah pantas bagi mukmin laki dan perempuan ketika Allah memutuskan dan Rasul memutuskan putusan milih-milih ini enak, ini enggak enak. Dan ini kebanyakan pengikut hawa nafsu beragama ala prasmanan yang dicobot jadi enak dong, yang cocok dengan sederhana. Bahkan ayat ini dikandung-kandung, ada yang keras, ada lunak, ada yang panas, ada jenis. Subhanallah. Ini rumahan yang alam yang meninggal. Sejak kapan ada yang cocok buat saya tinggal itu? Kalau kita itu muslim mukmin, ada pilih lain. Fala rabbika la yu'minun, demi Tuhan Muhammad mereka tidak beriman. Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Janganlah mereka itu beriman sampai kamu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum dalam persekitaran mereka, dan mereka menerima dengan tulus lapang dada, lego-lego. Tidak ada catatan sedikit pun, ini kayaknya kurang serak, kurang pas, tidak ada. Itu catatan. Makanya Pak, agama itu cuma perlu satu sifat, ketundukan dan kepasrahan. Tidak ada. Sebenarnya Allah, Al-Fi'ullah wa'al-Rasul, bukan penginginan dan pendongkolan. Dikasih nasi ini dongkol, cerewet, kecewa, tidak setuju, atau nengel. Ini kan Israel, sebenarnya wa'al-Rasulnya. Makanya kata dia memasuhi, minallah minat risalah, wa'al-Rasuli al-Balaf, wa'alayna al-Taslim. Risalah datang dari Allah, tugas Nabi menyampaikan kewajiban kita mengamalkan titik. Gak ada istilah, wah ini gayanya menurut figur mungkin atau menurut perasaan atau ini atau di tradisi kita di kampung kita gak cocok mas. Akhirnya dari sekalian beragam mereka. Makanya di Indonesia itu beragam yang mulai menjadi dua, beragama atas dasar ajaran, dan keduanya beragama atas dasar turunan. Yang beragama atas dasar ajaran, dasarnya Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang beragama atas turunan, dasarnya satu, apa kata tokoh. Dua, apa yang beredar di kampungnya. Bahkan kalau tidak ada di kampungnya, dianggap bukan ajaran. Nah, yang sudah mengenai Nabi itu turun di kampungnya. Dan yang ketiga, beragama atas dasar perasaan. Dan yang keempat, apa kata hawa nafsu? Bisa ditemukan, mustahil. Makanya sampai kapanpun kelompok agama turunan dengan ajaran selalu tensi. Susah. Itu dalam yang luar biasa, pokoknya gitu mas. Jadi aku bingung wajah ini. Itu jawaban belum apa-apa dilakukan zona kumpul kemarin. Tapi yang mau nampak muslim, wah tawasul bilhak, wah tawasul bersabar. Lucu. Mau nampak muslim, akur banget. Wah tawasul bilhak, wah tawasul bersabar. Dengan kita langsung lantak amalkan. Wah tawasul. Sehingga kita temukan Pak wabil Tuhan, khususnya bagi saya yang kira dan buka ini kelompok-kelompok sehat sudah kelompok tradisional sama kelompok yang sedang berbahaman sudah berjamana seperti Protestan bahkan tidak bisa sama-sama saling tegak bahkan biasanya yang sangat kosong persis kayak kartu kredit, gesek, kartu, gasak, barang, kosong, berdua, utang, dan lain. Itu. Harinya hidup sekarang selama waktu dan jarak-jarak pulang sekarang selama apalagi saya itu jadi bego mereka. Daftar percaya orang. Itu. Kabar di sini ibadah. ibadah di Ka'bah itu tawaf, bukan ada. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang bikin sumpah bahkan Masjidil Haram karena hadis palsu an-nazar ila al-Ka'bah ibadatun, maka kepada Ka'bah itu ibadah. Hadis palsu. Terus sampai ada orang sebagai penutup hati hati yang tidak bisa menyempurnakan waktu di akhir. Dan dengan cara itu dia akan bisa menolong orang dibikin tidak percaya terhadap Quran hadis, tidak menghafal Quran hadis, akhirnya menghafal tokoh dan ajaran tokohnya. Coba aja sekarang pengikutnya Ahmad Musafiq yang aku jadi nabi. Dia lebih percaya pada Allah Rasulullah. Artinya, walaupun sampai sekarang kita sudah siap belum keluar, masih dalam proses menciptakan. Judulnya pun masih mabes ya Allah. Ini orangnya jadi enggak ya Allah. Ngajuk semua. Makanya di Indonesia ini ada yang Satrio Winningen, Imam Mahdi, Abu Hadir. Mana ada Imam Mahdi dari Bintang? Tujuh. Ciri-cirinya Imam Mahdi boleh buat dalam hadis Rasulullah. Ajar-ajar berarti apa? Cidanya luka, bulunya mantap, turunan Rasulullah. Makanya Imam Syafi'i itu Masya Allah. Karena turunan Rasulullah bicara itu suara Allah. Sampai itu sama bibir atas tembus ini macam dengan di mengganti PS dari kita. Tapi ada aja berikutnya pak ada. Satrio Piningin dari Berduro, Ratu Arjen dari Berita, Imam Mahdi dari Berjibur. Ini coba itu jualan drum. Mana ada Imam Mahdi itu senang drum. Ada aja. Dia ambil mungkin yang sudah dari kerajaan ada penikmat jadi yang menjadi inten di bahasa orang Jawa edan itu aja ada mungkin tawakul dengan tawakal itu beda. akan menyerahkan hati kepada Allah, mengarahkan tangan kaki usaha, itu tidak akan. Tapi kalau sekarang menyerahkan hati, tangan dan kaki kepada Allah, itu namanya tawakkul. Tidak usah tawakkul. Akhirnya mentalnya pasrah, kelaparan, akhirnya kawalinasi habis sebangun itu tawakkul. Pura-pura gue buat prajurit, malim, gak mau dunia, akhirnya hidupnya terlomba-lomba, gantung sini, beban sana, sini, akhirnya apa? Kawalinasi habis sebangun 14. Ini kerja ada orang menggantungkan hidup tidak menyerahkan tangan kaki hati kepada Allah. Yang diserahkan hati ya Allah, saya usaha, saya kerja dengan kata tapi tetap ya Allah, ini semua karunia-Mu. Ya Allah, walaupun di tangan saya ini banyak, tapi yang di tangan-Mu lebih banyak. Ya Allah, walaupun di tangan saya ini sekarang apa, tidak memulai awal, itu yang menyatakan. Dan dia juga kencang. Sampai Rasulullah mengatakan, mati Nabi Musa ini yang membuat rohani kebanan. Tidak ada satu Nabi yang diutus melainkan pernah mengembala kami. Nabi Daud pernah bapak masih bingung baju perang. Dia seorang raja, ngambilin gaji dari kerajaannya, luas, udah cukup. Nabi Sulaiman apalagi pasukannya yang gak ada dari apa. Suruh jin ambil emas yang ada di lautan, siap 5 kilo, 10 kilo, 10 ton. Tapi masih bikin agama dari pohon kurma yang cukup. Dan tetap masih minum masuk sedikit yang cukup minta. Allahumma Ika nasaluka yang menanggungi wa'isqatulahi kawamahamu ta'fabbalan maka Rasulullah mengatakan wa'lamin si'adillahi yaqtob alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada Allah. Loh Allah ibu Rasul ibu loh malah disalah-salah. Ini pemikiran ya cukup. Tidak ada sholat yang boleh dikerjakan setelah sholat asar sebelum azan maghrib. Ada di antara ulama ini perbedaan. Selagi masih belum memenuhi boleh, dia jadi mengarah makruh yang haram menjelang terbenam. Waktu malam ya kalau seandainya kita ingin sholat sunnah, Allah boleh. Tapi sholat sunnah berulang tidak-tidaknya karena menjelang maghrib itu Rasulullah dan sebab melarang tiga waktu Allah melarang saya sholat dan mengubur jenazah pas matahari terbit, pas matahari terbit, pas matahari itu dia bilang dan saya tolong ucapkan Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah juga bin-bin yang keseringannya memecah menampil anggota tubuh menyeri itu seperti menampil saat itu kita alasan yang kedua bacaan ini bukan milik kita, milik Allah. Jadi kita gak bisa dengan enaknya jual beli karena bukan milik kita. Tidak boleh dengan alasan itu menerjun tubuh kita di kecil. Dan menghilangkan menerjun tubuh itu termasuk power bahaya. Sementara kaidah Muslim Fiqih mengatakan la yuzalu dharar bil dharar, bahaya tidak boleh dihilangkan yang baik. Utang bahaya, tapi menghilangkan anggota tubuh juga bahaya. kaum muslimin mana yang ahli atau negaranya? Kalau aku mampir bincir satu, ya kalau terus lancar bincirnya, kalau konser itu udah berbagas. Ini mampir mana? Orang itu mana? Banyak orang mengorbankan duit untuk sehat, dan untuk mengorbankan sehat untuk duit lucu. Ya kan harusnya kita korbankan uang untuk kesehatan. Dan kok ada orang yang korbankan kesehatan untuk uang? Ini tidak masuk. Dan termasuk yang dilindungi oleh Islam adalah badan. Makanya tidak boleh dilindungi. Termasuk dibunuh, dikurangi, dicangkal, dirusak, tidak boleh. Jangan kan rusak pikir, Pak. Rusak organ tubuh di seluruh tubuhnya tidak boleh. Itu haram makanya berubah ada Islam. Berubah di doa. Kamu ini berubah di keja gak boleh. Boleh untuk kesehatan. Ini terutama perempuan yang hanya berubah malasnya. Pengen alis matunya. Padahal alis ini sudah karunia dari Allah dicocokkan dengan bentuk mukanya. Ini bisa nyetel. Sudah nyikrol. Nah kalau sudah mukanya enggak kayak Madonna, alisnya dicok. Ya enggak jadi Madonna, jadi Madonna. Maka juga itu dosa. Udah haram, dosa, ikan. Berarti akan muka. Itu niru. Subhanallah.